minta ingat-ingat dosa apa nih hari ini kerjakan, istighfar, minta ampun, minta maaf, kan? Minta diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti yang paling enak malam hari bangun dirujuk ke belakang, salah apa? Ya, ke orang tua, ke pasangan hidup, ke anak-anak, ke tetangga, ke kerabat. Ingat-ingat oleh kita. Kalau ada hakun adami, tunaikan. Hak-hak masyarakat yang terkait dengan kita, tunaikan. Ya, minta maaf dan sebagainya. Jangan dibiarkan. Jadi beban di akhirat nanti. Kalau terkait dengan Allah langsung, kita mintakan kepada Allah ampunan. Nah, ini yang dimaksudkan. Puasa yang seperti ini, dia rahasianya. Rahasia puasa mendatangkan ampunan. Puasa yang dikerjakan seperti ini, itu yang mendatangkan ampunan Allah, menggugurkan dosa kota kita yang lalu. Nah, kalau kita pengen digugurkan yang lalu-lalu, ingat-ingat lalu-lalu itu seperti apa dosanya. Ya, yang lalu bagaimana? Yang pernah kita lakukan? Ingat. Ya, setelah itu kita mohonkan ampunan bersamaan dengan amalan kita. Nah, jadi bukan sebatas kita puasa, tahan lapar, tahan haus, nunggu buka, besoknya sahur lagi, enggak seperti itu. Itu anak kecil juga bisa. Rata-rata anak kecil kan begitu untuk latihannya, ya kan? Sahur, bangun, makan yang banyak, tiduran sebentar, tidur subuh, tidur lagi, itu kan nunggu buka, apa yang dikerjain. Kalau Anda misalnya sudah usia begini, 30, 40 tahun, 20, 60 tahun, masih begitu, sama dengan anak kecil. Apa yang didapatkan dalam kehidupan kita? Ya, maka ini teman-teman sekalian, yang kita bisa kaji bahwa hadis ini memberikan gambaran kepada kita satu rahasia besar, bahwa di balik puasa itu ada hikmah yang besar. Allah membentangkan ampunan di setiap hari, 24 jam, siang dan malam. Ya, jangan merasa bersih ya. Kadang-kadang misalnya saat puasa siang kita merasa bersih, sampai buka, tahu-taunya baru buka aja udah salah. Ya, salah ucap lah, salah berpikir, malamnya kita terus lagi bersihkan selama 30 hari. Orang yang terbiasa membersihkan diri selama 30 hari sebulan, koreksi, nanti aura itu akan terbawa pasca Ramadan. Ya, 11 bulan mendatangnya lagi akan terbawa kita membiasakan diri. Ya, berbuat baik sehingga terjaga kita selama Ramadan sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa kita bahas. Nah, kalau sekarang kita bertanya lagi, ya Rasulullah, bisa enggak dicontohkan amalan spesifik apa gitu yang kira-kira mendatangkan banyak pahala dan berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bisa dikerjakan siang dan malam. Ya kan? Nah, kira-kira seperti apa gambarannya? Nah, itu nanti di hadis berikutnya di bab ke-7. Insyaallah kita akan bahas nomor hadis 1902. Insyaallah jumpa esok hari teman-teman sekalian di hari ke-12 di bulan Ramadan. Dalam kaitan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari di kitab Shaum, dan hal-hal unik, hal-hal menarik, hal-hal istimewa akan banyak kita temukan. Nah, sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan dua hal yang sangat penting teman-teman sekalian. Yang pertama, ada yang terkait dengan sore. Nanti ya insyaallah jam 5 ya, seperti biasa kajian Aku Suka, Ayo Kultum Sejenak untuk berbuka. Ini juga nanti banyak materi-materi yang penting, terutama memperbaiki aspek sholat kita, karena ini berdasarkan kuesioner, ya, kuesioner teman-teman. Jadi pengen bahas apa gitu kan. Nah, terus banyak sekali minta dibahas bab sholat, kita tampilkan. Jadi insyaallah ada sesuatu yang baru, karena kita bahas cara, kemudian juga bacaan, hikmahnya apa, dan semua gerakan bacaan kita tampilkan, termasuk referensinya dari kitab hadis mana, ini dari mana, maknanya seperti apa, dan mungkin banyak hal baru yang bisa kita temukan. Yaitu satu. Yang kedua, kita akan tampilkan juga teman-teman sekalian, mungkin ada nanti waktunya entah subuh atau malam, itu nanti terkait dengan hal-hal seputar pemaknaan Ramadan yang tahun lalu sebetulnya kita sampaikan lewat Aku Suka juga, cuma masih banyak yang ditanyakan sehingga kita bisa sampaikan kembali informasinya sehingga bisa lebih merata ya di kalangan teman-teman sekalian. Nah, kita coba insyaallah akan tampilkan ke teman-teman kesempatan mungkin untuk berdiskusi tanya jawab. Nanti kita akan tampilkan satu kolom, saya akan mintakan teman-teman admin ya, nanti tolong dibantu, nanti disiapkan mungkin ada tanya jawab dari teman-teman. Kita satukan satu edisi spesial ya dengan teman-teman semua, waktunya nanti kita berikan informasinya. Kemudian insyaallah untuk waktu 17 Ramadan ini spesial. 17 Ramadan seperti saya sampaikan, nanti ketentuannya kami sampaikan, ada satu musabaqah, musabaqah terkait dengan Al-Qur'an dan adzan. Ya insyaallah besok kita sampaikan detailnya di besok siang, nanti ada detail untuk musabaqah Al-Qur'an ya, seperti apa nanti waktunya, kapan, ketentuannya apa, nanti kami sampaikan. Dan berita gembira juga kami sampaikan teman-teman sekalian. Boleh teman-teman admin bisa dimintakan handphone saya di situ. Kita tunjukkan ke kawan-kawan. Ya, ada sesuatu yang unik yang ingin saya sampaikan dan ini kami launchingkan nanti ya. Insyaallah mudah-mudahan saat jazakallahu khair, saat Ramadan masuk ke tanggal 17 ya. Ke-17 Ramadan kita sampaikan, seperti saya janjikan hari ini saya akan infokan sesuatu yang sangat penting untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menjadi yang pertama barangkali di Indonesia atau bahkan di dunia ya, kita insyaallah 17 Ramadan nanti akan meluncurkan satu pesantren formal virtual. Ya, pesantren virtual. Ya, dan pesantren virtual ini juga akan nanti dikuatkan dengan yang wujud nyatanya, ya, yang offline-nya. Jadi sekarang ada offline dan online gitu kan. Nah, namanya Mira. Nah, ini sedang kita siapkan tuh. Mira, ya, nama pesantrennya Mira. Mira itu singkatan Ma'had Islam Rafi'atu Akhyar. Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Jadi Rafi'ah itu sesuatu yang tinggi, terangkat, derajat gitu kan. Yang mengambil di firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11 itu kan. Jadi kita mudah-mudahan dengan belajar ini, fokus ini di pesantren ini bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keilmuan kita, lebih spesifik wawasan dan sebagainya. Kemudian akhyar itu jamak dari kata khair, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, ya, suatu perubahan dari yang tadinya kurang baik jadi lebih baik dan meningkat kebaikannya. Itu terambil dari firman Allah di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin. Ya, dan basicnya Al-Quran. Karena itu ketika kita mengaji Al-Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Jadi kita di sini, ya, yayasannya juga kita gunakan Jamiatu Akhyar, Quantum Akhyar Institute. Dan pesantren yang akan kita bangun ini pertama kali, ya, namanya Mira, Ma'had Islam Rafi'atul Akhyar. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ini sudah kita daftarkan ke Kemenkumham, ya, sudah ada dan sudah dapat ininya juga, SK-nya, surat keputusannya, penetapannya. Alhamdulillah nanti kita update-kan, nanti dilaunchingkan teman-teman sekalian di tanggal 17 Ramadan. Ya, tanggal 17 Ramadan. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin infokan, ya, kalau untuk yang offline, kita sudah persiapkan insya Allah lahan dan sebagainya, bahkan ada step untuk pembangunan masjid, nanti saya sampaikan belakangan. Ya, cuma itu nanti untuk yang formal, yang terkait dengan pembelajaran, step yang sering saya umumkan, anak-anak yang belajar, ya kan? Nah, nanti juga bisa kita gunakan orang tua yang dari sini. Jadi ini umum nanti, semua bisa ikut termasuk di luar Indonesia. Ya, jadi kita siapkan sistemnya di sini, teman-teman bisa mendaftar, ya, nanti daftarnya lewat mana? Nah, itu yang saya kemarin sampaikan. Kan di sebelum Ramadan saya tegaskan bahwa saya akan sangat serius menyiapkan Ramadan yang tahun ini, memberikan bekal ke teman-teman sampai bukunya kurikulum belajar. Jadi nanti ada buku Ramadan, ada buku catatan, ada paket hafalan Quran kan yang disatukan itu, yang teman-teman bisa akses melalui Uah Corner, ya. Jadi di Uah Corner ini, nah yang ini, ya, Uah Corner. Jadi nanti di bawahnya itu ada paket, ini bukan paket biasa. Paket ini akan jadi pengantar nanti nomor registrasi untuk masuk ke Mira. Jadi nanti teman-teman yang sudah daftar, saya cek di sini terakhir update-nya ada hampir 4.000 orang. Ya, jadi yang sudah dapatkan paket itu, paket yang di sini, yang Uah Corner, ya, nanti teman-teman namanya terregistrasi, sudah ada di data, ya, di admin kami. Nah, yang di admin ini, jadi kan sudah ada namanya, nomor telepon dan sebagainya, itu akan diupdate oleh admin untuk masuk ke pendaftaran Mira. Jadi secara otomatis teman-teman akan terdaftar di sini. Ya, akan terdaftar nanti, akan dimasukkan oleh admin kita. Tinggal nanti akan dikonfirmasi ulang ke kawan-kawan sekalian untuk mengisi formulir khusus. Nah, kalau sudah masuk ke situ, maka Anda nanti akan ada penawaran. Ya, apakah mau jadi santri di sini? Itu formal, belajar persis seperti pesantren. Ya, seperti pesantren umumnya. Nanti setelah ini kita akan launchingkan, kita akan beritahu. 17 Ramadan, teknisnya akan disampaikan, mulai belajarnya kapan, materinya apa saja. Ya, bukan hanya saya nanti, termasuk ada syekh-syekh dari Timur Tengah juga. Ya, sudah konfirmasi dari kami, termasuknya dari Al-Azhar. Ya, sudah ada nama-namanya. Ini saya nggak bisa tunjukkan di sini semua, tapi ada. Nanti untuk yang spesialisasi bahasa Arab ada, spesialisasi fikih ada, dan spesialisasi untuk masalah tafsir, tajwid juga ada. Nanti kita akan bersama-sama, sudah disiapkan oleh kami kurikulumnya. Khususnya untuk Ramadan kali ini dulu. Ya, jadi kalau teman-teman berminat nanti untuk ikut ke sini, kita buka kuota terbatas untuk Ramadan ini, kita akan mulai. Jadi tadi dapatkan paket yang tadi dulu di Waha Corner, yang Anda masuk ke situ, ya. Mungkin ada infak tapi nggak seberapa di situ juga, itu kembali lagi untuk jariah kita semua, ya. Dan intinya nanti dari situ kita akan dapatkan paket, itu nanti akan digunakan bukunya untuk pedoman belajar. Jadi nanti ada, bukan sekedar Anda nonton video, ngelihat gini, enggak. Di situ ada latihan, ada ujian untuk menguji kita paham atau tidak. Kalau nanti Anda lewat step 1 ini, baru boleh step yang kedua dan sebagainya. Persis seperti kita belajar, ya, di pesantren ataupun kursus, ini terkait dengan keagamaan spesifik. Nah, itu formal. Dapat ijazah, dapat ujian, dan juga ada pengawasan. Ada pengawasan. Jadi di situ nggak bisa main-main. Dan ini terbuka untuk semua kalangan, sampai juga orang dewasa, sampai yang ke tingkat senior. Jadi mohon izin nanti kalau ada konfirmasi dari admin kami, bagi yang telah dapat paket, ya, Anda akan dapat informasi seputar formulir Mira. Kalau Anda nanti mau bergabung, tinggal diisi, masuk, Anda otomatis akan masuk. Tanggal 17 kita akan launching, 17 Ramadan. Ya alhamdulillah sekali lagi sudah ada pengesahan ya dari Kemenkumham untuk pesantren kita. Nama pesantrennya Mira nanti ya, teman-teman sekalian. Mira nanti SD sudah ada, Akhyar International Islamic School AIS namanya. Sudah kita siapkan bangunan, sudah ada sampai kelas 2 sekarang. Jadi KB, TK, SD ya sudah berjalan. Nanti dari situ akan diteruskan ke pesantren. Dan pesantren ini kami siapkan juga nanti untuk teman-teman yang umum yang ingin belajar. Ya itulah hidup saya. Ya, mudah-mudahan bisa diwakafkan di ilmu itu saja. Nah, itu akan menjadi wakaf teman-teman sekalian. Ya, proses ini akan menjadi wakaf, gedung dan sebagainya. Saya hanya menyiapkan saja. Menyiapkan, nanti ada kader-kader lain lagi. Murid-murid saya sedang kuliah juga di Timur Tengah. Ya, beberapa di luar negeri yang lain, ada yang di dalam negeri. Nanti kalau saya misalnya tiada, mereka yang teruskan juga. Ya, termasuk apa yang teman-teman infakkan juga. Ini ada kamera, ada macam-macam. Itu bukan punya saya. Tapi nanti kita tetapkan dalam satu sistem, jadikan wakaf. Jadi semua bisa meneruskan sampai kapanpun kita tiada. Terima kasih teman-teman sekalian dengan semua perjuangan yang telah kita lakukan. Dan informasi yang terakhir yang paling menggembirakan, karantina virtual hafalan Quran kan sudah berlangsung dari hari pertama. Ya, sekarang sudah masuk hari ke-11. Itu Masya Allah di hari ke-8 kemarin saya dapat setoran data dari admin, ada yang 8 hari sudah 15 juz. Ya, saya sangat bahagia. Alhamdulillah pesertanya 200 orang. Untuk yang 30 hari 30 juz. Jadi ada 8 hari kemarin, yang hari ke-8 sudah 15 juz. Mudah-mudahan bisa diteruskan. Nanti ini masih dibuka, dan untuk yang paket hafalan, kalau hanya untuk menghafal itu, kami kan berikan gratis. Ini sekarang saya sedang cetak 5.000 lagi prosesnya, jadi kita bagiin tuh. Bagiin, saya kira nanti, tolong ingatkan saya ya, teman-teman di admin ya, nanti saya akan cek stok, kalian kita sampaikan. Ini saya harap teman-teman sebelum tanggal 17, dapetin aja nih. Kalau untuk sekedar mau menghafal, kita berikan tuh, gratis paketnya dan sebagainya. Cuman kalau ke Mira tadi, karena ke sistem tadi, udah ada ikatan sistem, Anda tolong ikuti aja dulu ya prosedurnya dan seterusnya. Ya, semoga Allah muliakan kita, berikan kita jalan terbaik untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan, menata kehidupan kita lebih mulia daripada sebelumnya. Saya meminta maaf teman-teman sekalian atas segala hal-hal khilaf yang terjadi dalam kehidupan dan interaksi kita bersama. Saya menyadari saya manusia, saya hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan. Tolong maafkan saya dan berikan satu sinergi, masukan-masukan sehingga untuk memperbaiki keadaan kita lebih mulia di masa-masa yang akan datang. Demikian kita menutup pertemuan kita di siang hari ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin tubna ilaika taubatan nasuha. Allahumma ya rabbal alamin ahmaduka kama 'allamtana an nahmadak hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkuruka antal muqaddim antal mu'akhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin fa'fu 'anna ya karim ya rabbal alamin bi 'izzatika ya Allah ya rabbal alamin. Shalli wa sallim ala حبيبك الكريم سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته